بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau kita lagi dapat masalah, sekarang kita beramal. Berarti amal kita sekarang ini bisa dipakai untuk masalah kita yang berikutnya. Sedangkan masalah kita yang sekarang gak punya modal amalan. Berarti modalnya apa biar masalah kita selesai? Modalnya adalah penghapusan dosa. Kalau dosa kita udah dihapuskan, baru masalahnya selesai. Sehingga para ulama diambil dari sebuah hadis mengatakan bahwa idza kasurat dzunubul abdi wa lam yakul lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak dan dia tidak punya cukup amal untuk menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia masalah atau ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti cara Allah menghapuskan dosa hamba itu ada tiga. Satu, dengan dia bertaubat. Dua, dengan dia beramal soleh. Yang ketiga, dengan memberikan dia musibah. Dan kalau amal soleh kita kurang, dosa kita di masa lalu besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Sehingga benar jika ulama mengatakan banyak-banyaklah beramal, karena amal kita selain akan mengangkat derajat kita, amal itu juga yang akan menjadi penghapus-penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita sudah dihapuskan dengan amal solih, insya Allah Allah tidak akan memberikan kita ujian ataupun musibah yang besar dalam hidup kita, kecuali hanya ujian iman saja. Kan ujian itu banyak bentuknya. Ada ujian iman, ada ujian karena kesalahan kita, ada ujian karena dosa-dosa kita, ada ujian untuk mengangkat derajat kita, ada ujian untuk menguji orang lain lewat kita. Itu macam-macam bentuk ujian. Intinya setidaknya berkurang beberapa jenis ujian. Salah satunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita, soalnya dosa kita sudah dihapus dengan amal soleh kita. Intinya kita selalu butuh amal soleh itu. Jadi jangan tunggu pas kita lagi banyak masalah baru beramal. Pas lagi susah baru rajin tahajud. Pas habis putus baru rajin itikaf. Nah ini berarti itikafnya gak dipakai untuk menyambung lagi yang terputus, tapi untuk nanti kalau lamar lagi insya Allah diterima. Nih putus nih, ya kita temenan aja ya, misalnya kan bahasa standar lah ya, kita adik kakak aja gitu kan. Putus kan hancur tuh, lagi breaking heart, lagi hancur-hancurnya hatinya tuh. Obatnya di mana? Kalau dia obatnya datang ke tempat-tempat hiburan, paling dia akan hilang masalah sebentar, pulang dari situ muncul lagi masalahnya. Mungkin dia baik memilih obatnya itu datang ke masjid itikaf atau ikut talim. Daripada saya mikirin itu, mending saya ikut talim aja. Datanglah ke masjid ikut talim, dengerin tausiah, dapat semacam siraman rohani gitu kan. Itu kan amal soleh, berpahala gak tuh? Berpahala, tetapi amal soleh yang dia lakukan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dia yang sekarang, tapi masalah dia yang akan datang. Masalah dia yang sekarang diselesaikan jika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Artinya apa? Kata ulama tafsir, ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku akan ingat kalian ketika kalian. Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik soleh tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian. Enggak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik. Yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita